Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Kita masuk pada ucapan syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Yaqulu syarihu rahimahullah wa aqulu inna qawla al-muallif rahimahullah fahdhar thumma hdhar ahla zamanika khafatan wanzur man tujalis wa mimman tasma' wa man tashab. Saya katakan, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, bahwa ucapan beliau ini, ucapan al-muallif, yaitu ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullah, fahdhar thumma hdhar, hendaklah engkau wahai seorang muslim berhati-hati, kemudian lebih berhati-hati lagi. Ahla zamanika khasatan, secara khusus berhati-hati terhadap orang-orang yang hidup sezaman denganmu, karena dampak fitnahnya lebih besar daripada kesesatan yang dimunculkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka sudah mati, sudah meninggal dunia. Tidak bisa bertemu, tidak bisa berbicara langsung. Adapun tokoh-tokoh fitnah yang hidup sezaman dengan seseorang, dia bisa bertemu, bisa berkomunikasi, bisa melihat bagaimana kehidupan sehari-hari, sehingga itu lebih bisa membawa pada terjerumusnya orang itu pada fitnah yang dimunculkannya. Maka di sini beliau rahimahullah memberikan peringatan untuk lebih berhati-hati lagi terhadap fitnah, kebid'ahan, kesesatan yang muncul atau dimunculkan kembali oleh orang-orang yang sezaman dengan kita. Wanzur man tujalis, hendaklah engkau memperhatikan siapa orang-orang yang engkau akan bermajlis dengannya. Wa mimman tasma', hendaklah engkau perhatikan, benar-benar diteliti siapa orang yang engkau akan mendengar tentang agama ini, tentang syariat ini darinya. Wa man tashab, siapa orang yang akan dijadikan sebagai sahabat, sebagai teman karibnya. Kata beliau, kata syarih rahimahullah, fi hadza tahdhirun li talibil ilmi. Pada ucapan al-Imam al-Barbahari ini terdapat tahdhir, peringatan bagi para thullabul ilmi. Wa annahu la yanbaghi an yujalisa wa la yusahiba wa la yasma'a illa mimman yathiqu bi ilmihi wa aqidatihi. Bahwa seorang thalibul ilmi tidak selayaknya untuk dia itu sembarang mendengar, mengambil, bermajelis, tidak sembarangan. Tidak begitu ada suatu majelis duduk, asik ini. Materi yang disampaikan menyentuh perasaan. Nanti ketika dia di suatu tempat ada lagi sebuah majelis, kemudian ini majelis saya akan bisa mengambil yang baik, meninggalkan yang jelek. Ketika dia duduk, ikut tertawa, terpingkal-pingkal. Kenapa? Pematerinya lucu, bagus ini. Jadi tidak monoton. Ada lagi majelis yang lain, dia ikut. Bisa jadi dalam majelis ini saya akan mendapatkan faidah yang belum saya dapatkan pada majelis-majelis yang lain. Ternyata yang disampaikan pada majelis tersebut adalah al-khuruj alal hukam, menjatuhkan wibawa pemerintah. Sehingga ketika keluar dari majelis itu, iya, memang ternyata pemerintah kita ini zalim. Ternyata pemerintah kita ini mengabaikan hak-hak rakyatnya, dan seterusnya. Maka di sini, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah benar-benar memberikan peringatan bahwa tidak selayaknya seorang talibul ilmi untuk dia bermajelis dengan sembarangan majelis. Wala yusahiba, tidak pula menjadikan orang lain sebagai teman akrabnya. Wala yasma'a illa mimman yathiqu bi ilmihi wa aqidatihi. Tidak mendengar, tidak bercengkrama, tidak bermajelis kecuali dengan orang-orang yang benar-benar dia siqah. Orang itu benar-benar terpercaya, amanah, benar akidahnya, benar ilmunya, benar manhajnya. Wa akidatihi, akidahnya lurus. Ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Akidah yang ada pada sang pemateri pun demikian. Akidahnya adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Prinsip-prinsip besar, prinsip-prinsip utama dalam ahli sunnati wal jamaah ada pada sang pemateri tadi. Apakah terkait dengan al-asma wa sifat atau berkaitan dengan akidah, tauhid, rububiyahnya, tauhidul uluhiyahnya, atau berkaitan dengan manhaj, bagaimana ketaatan dia kepada pemerintahnya, atau bagaimana dia menyikapi kaum muslimin yang terjatuh pada dosa dan kemaksiatan, apakah mengkafirkannya ataukah tidak. Dilihat. Jika memang dijumpai bahwa akidahnya adalah akidah ahli sunnati wal jamaah, berjalan di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, ilmu yang disampaikan yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih, demikian pula orang tersebut memiliki akhlak yang mulia, yang tidak sembarang mengeluarkan ucapan-ucapan yang keji dan kotor, maka baru diambil ilmunya. Bermajlis dengannya, diambil ilmunya, dicatat faedah yang disampaikannya. Demikianlah hendaknya seorang talibul ilmi dalam bermajlis, dalam mengambil ilmu dari siapa dia akan mengambil tadi. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Karena belajar, mempelajari ilmu agama ini merupakan bagian dari agama. Fanzuru, maka perhatikan, lihat baik-baik dari siapa kalian mengambil agama kalian. Qala amma qawluhu, adapun ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah berikutnya, fa innal khalqa kullahum ka'annahum fi riddatin. Karena makhluk manusia di masa sekarang ini, yaitu di masa beliau, ka'annahum, seakan-akan mereka, fi riddah, berada pada kemurtadan. Qala, di sini asy-syarih rahimahullah menyanggah atau memberikan penjelasan bahwa tidak selayaknya ucapan ini diucapkan oleh beliau rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bashar, manusia biasa, yu'khadhu min qawlihi wa yurad, yang ucapan-ucapannya ketika selaras dengan Al-Kitab wa Sunnah diambil, dan ketika tidak sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah juga ditinggalkan. Di sini beliau menyatakan fa innal khalqa, karena sesungguhnya makhluk yaitu manusia di masa sekarang ini, yaitu di masa beliau, ka'annahum kullahum, seluruhnya, semuanya, ka'annahum, seakan-akan mereka fi riddatin, berada pada kemurtadan, kafir semuanya. فَهَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَلَّا يَقُولَهُ وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا. Kata asy-syarih rahimahullah, maka ini, ucapan beliau ini, كَانَ يَنْبَغِي أَلَّا يَقُولَهُ, yang lebih tepat, yang lebih layak untuk tidak diucapkan. Alasannya, لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا, karena tidak boleh menghukumi manusia secara umum, rata semuanya. Manusia sekarang, sebagaimana ucapan Sayyid Qutb dan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikirannya, manusia sekarang sudah murtad. Manusia sekarang sudah berada di masa jahiliyah, dihukumi seluruhnya dengan kekufuran, kemurtadan. Ini tidak selayaknya. Enggak boleh menghukumi manusia secara umum. Semuanya seperti itu. Tidak diperbolehkan. Syekh Rabi' Hafizahullah memberikan husnudhan dalam kitabnya Aunul Bari bi bayani ma tadammanahu syarh sunnah lil barbahari. Syekh Rabi' Hafizahullah menyebutkan bahwa Imam al-Barbahari masih menggunakan kalimat ka'annahum fa innal khalqa kullahum ka'annahum fi riddatin. Seakan-akan, artinya tidak seluruhnya. Ditambah lagi pada akhir dari ucapan ini, illa man asamallah, kecuali orang yang dijaga, diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Namun ketika bermudah-mudahan menggunakan kalimat ini, manusia semuanya berada pada kemurtadan, tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan si pemateri? Bagaimana dengan orang yang mengucapkannya? Apakah masuk dalam kalimat tersebut? Tentunya tidak. Sehingga menghukumi manusia secara umum dengan satu kekeliruan, satu kesalahan, padahal banyak dari mereka yang tidak terjatuh padanya, maka ini tidak diperbolehkan. Sama seperti kita menyatakan mereka para jemaah masjid sana semuanya. Disebutkan mereka para jemaah masjid yang ada di sana semuanya adalah ahli bidah. Dihukumi secara merata. Semua. Ada mungkin tokoh-tokohnya, pengurus-pengurus masjidnya, DKM masjidnya, muadzinnya, imamnya. Mungkin mereka terjatuh pada kebid'ahan-kebid'ahan. Sebahagian warganya, namun tidak seluruhnya. Misal ada 200 jemaah masjid, berarti semua 200 itu berada pada kebid'ahan dan kesesatan. Ada di antara mereka yang jahil, ada di antara mereka yang belum sampai hujjah kepadanya, sehingga tidak boleh dihukumi secara merata. Qala walakin, kemudian kata beliau, kata syarih rahimahullah, man i'taqada madhhab al-mu'tazilah fahuwa fi hadhihi al-halati yu'addu minhum makan. Tetapi orang yang meyakini keyakinan mu'tazilah, berideologi dengan ideologinya mu'tazilah, dalam kondisi seperti ini, iya, boleh digabungkan dengan mereka. Para ulama mengkafirkan tokoh-tokoh mu'tazilah. Di antara kesesatan, kekufuran, kemurtadan mereka, tokoh-tokoh mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin, yang ada, yang kita baca, 30 juz, 114 surat, yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh mereka orang-orang Mu'tazilah ini makhluk, bukan kalamullah. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluk. Mereka orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah sebuah kekufuran. Ini adalah sebuah kemurtadan. Ditambah lagi mereka orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa al-jannatu wan-nar belum diciptakan. Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan u'iddat lil-muttaqin, telah disiapkan al-jannah, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Disediakan neraka, disediakan untuk mereka orang-orang kafir. Siksaan-siksaan yang ada di neraka telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang ada di dalam al-jannah telah disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dipersiapkan untuk kaum mukminin, telah dipersiapkan, telah ada. Mereka meyakini belum diciptakan. Kalau seandainya telah diciptakan saat ini, maka Allah berbuat sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena nanti yaumul qiyamah seluruhnya akan hancur lebur. Berarti diciptakan ulang lagi. Ini menurut akal pikiran mereka. Karena mu'tazilah, mereka mendewakan akal dan mengesampingkan dalil. Di antara kesesatan mereka, orang-orang mu'tazilah bolehnya memberontak. Memberontak kepada penguasa muslim yang terjatuh pada beberapa kesalahan. Di antara kesesatan mereka, nafyu as-sifat, menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan masih banyak lagi kesesatan-kesesatan mereka orang-orang mu'tazilah. Sehingga kata Syekh An-Najmi rahimahullah, barang siapa yang meyakini keyakinan mu'tazilah, maka pantas dia untuk dikafirkan. Layak dia untuk dikatakan berada di atas kemurtadan. Wa man 'azzama ru'asa'al mu'tazilah ka Ahmad bin Abi Duat wa Bishr al-Marisi أو ثمامة ابن أشرس أو أبا الهذيل العلاف أو هشام الفوطي هؤلاء كلهم من رؤساء المعتزلة فمن رأيته يعظمهم ويأخذ بآرائهم فإنه يلتحق بهم ويكون في عدادهم ويجب أن يهجر كما هجروا لأنه إذا ذكر هؤلاء بخير فهو واقع فيما وقع فيه ومن عظم رؤساء المعتزلة dan barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, mengidolakan tokoh-tokoh gembong-gembong Mu'tazilah seperti Ahmad bin Abi Duat, Abu Abdullah. Ahmad bin Abi Duat yang dia menjadi qadhi qudat pada daulah Abbasiyah dari mulai dekat dengan Khalifah Al-Ma'mun kemudian Al-Mu'tasim dan Al-Wafiq menjadi qadhi qudat dan selalu memberikan mihnah ujian kalau dia mendengar ada seorang dai muhaddis sunni salafi di pelosok negerinya karena dia qadhi qudat ketua tertinggi dalam pengadilan mahkamah negara akan dipanggil meminta kepada khalifah untuk memanggil si fulan muhaddis fulan dipanggil di sidang dites apa ucapanmu tentang Al-Qur'an makhluk atau kalamullah kalau dia menyatakan Al-Qur'an kalamullah tangkap dipenjara disiksa bahkan tidak sedikit yang dibunuh karena mengucapkan bahwa Al-Qur'an itu adalah mempertahankan akidah bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dibunuh ini kerjaan yang dilakukan oleh Ahmad bin Abi Duat yang sebahagian ulama mengkafirkannya wa bisyir al-marisi sama juga sebagai tokoh-tokoh Mu'tazilah au Thumamah bin Ashras au Abul Hudzail al-Ilaf au Hisham al-Futi nama-nama ini sebagiannya sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Haulai kulluhum min ru'asail mu'tazilah. Mereka ini semuanya adalah gembong-gembong mu'tazilah. Faman ra'aitahu yu'azzimahum. Apabila engkau melihat ada seorang yang mengagungkan mereka, memuji, memuliakan, mengidolakan mereka, wa ya'khudh bi'ara'ihim dan mengambil pendapat-pendapat mereka, menyebarkan ideologi-ideologi mereka ini, fa innahu yultahaqu bihim wa yakunu fi 'idadihim. Boleh orang ini untuk digabungkan sekaligus bersama dengan mereka. Mereka berarti dia mubtadi', dhal, mudhil. Siapa yang menyampaikan ini kepadamu? Si fulan itu. Siapa saja nama-nama ulama yang disampaikan oleh si fulan? Ada Sayyid Qutb, kalau yang lagi tren di abad-abad ini, oh Sayyid Qutb. Sudah. Jelas. Satu saja disebutkan dan kita mengenalnya termasuk deretan tokoh-tokoh Mu'tazilah, selesai sudah. Sayyid Qutb menyatakan bahwa Al-Quran makhluk, apalagi yang ingin diambil oleh orang yang seperti ini. Menyatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatu dengan seluruh benda yang ada. Dan semua benda itu merupakan perpaduan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Hulul wal-Ittihad. Ini Sayyid Qutb akidahnya. Mencela, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini Sayyid Qutb. Mencela, menjelekkan, menghina para sahabat sejalan dengan Rafidhah dia dalam masalah ini. Ketika kita mendengar yang disampaikan adalah sebuah ilmu bagus dan sebagainya, siapa yang menyampaikan? Ada Ustaz fulan. Siapa nama ulama yang disebutkan dalam deretan orang-orang besar yang disebut Sayyid Qutb? Tinggalkan. فَإِنَّهُ يُلْتَحَقُ بِهِمْ وَيَكُونُ فِي عِدَادِهِمْ وَيَجِبُ أَنْ يُهْجَرُ كَمَا هُجِرُ wajib untuk ditahdir, untuk dihajar, untuk diboykot. Sebagaimana gembong-gembong Mu'tazilah ini juga ditinggalkan oleh Ahlu Sunnati wal Jamaah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan hamba-hambanya di masa fitnah khalqul Qur'an dengan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan para ulama muhaddizin yang benar akidah dan manhajnya yang bersama dengan beliau Sehingga ketika selesai fitnah khalqul Quran, mereka ditinggalkan oleh kaum muslimin. Li'annahu idza dzakara haula'i bi khair fa huwa waqi'un fi ma waqa'u fihi. Karena kalau seseorang itu sudah menyebutkan gembong-gembong Mu'tazilah tadi dengan sebutan kebaikan, maka dia berarti sudah bersama dengan mereka. Mungkin hanya sekedar ikut-ikutan. Kita tahu ini orang jahil, ini orang baru 1-2 kali bermajelis dengan orang-orang yang sudah lama dan mengidolakan. Nah, orang awam kita tahu dari sisi penampilannya saja seperti ini. Kebetulan kita bertemu dengan dia, ngobrol asik, berbicara tentang agama. Oh ya, kemarin saya juga dengar pengajian. Kita lihat penampilan zahir orang ini. Oh, masih ngerokok, masih musbil, hilik lihya, jenggotnya dicukur. Tetapi karena baru pertama kali dia bermajelis mendengarkan, sehingga dia memiliki kekaguman, maka kita bisa memposisikan ini orang baru, belum tahu apa-apa. Namun ketika kita melihat ini orang multahi, jenggotnya dipanjangkan, pakaiannya pakaian sesuai dengan sunnah, penampilannya mirip-mirip dengan penampilan kita, sunnah, tetapi ketika dia sampaikan, syubhat. Ketika dia menyampaikan juga lancar. Ketika dia menyebutkan tokoh-tokoh Mu'tazilah atau tokoh-tokoh penyesat umat, kita faham ini bukan orang baru. Sehingga boleh kita tinggalkan. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menasehatinya, menyampaikan al-haq kepadanya, menjelaskan siapa tokoh-tokoh yang diidolakannya. Kita tidak memiliki kemampuan, sudah tinggalkan. Yajibu an yuhjaru kama hujiru. Boleh untuk ditinggalkan sebagaimana tokoh-tokoh yang dia sebutkan telah ditinggalkan oleh kaum muslimin di masanya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.